Apakah hidayah itu? Apa yang akan dirasakan oleh orang yang mendapatkan hidayah? Terima kasih banyak Pak Ustaz. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang Anda hadir sekarang di sini. Kalau ada yang saya sampaikan dari sekian banyak pertanyaan tadi Anda rasakan mendapatkan petunjuk, oh begitu ya hukumnya. Oh begini ya. Oh saya harus hati-hati ya. Itu hidayah namanya. Allah berikan petunjuk. Sebagian ulama mendefinisikan adalah ilham yang Allah masukkan ke dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Ya, ilham yang Allah masukkan dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Yang dirasakan adalah perubahan. Dia akan rasakan perubahan. Dia akan merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tahu, lebih faham, lebih hati-hati. Penampilannya akan lebih keislami, perkataannya akan dijaga dan seterusnya. Gitu.